حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baik, sebelum pasal itu kita lanjutkan yang kemarin. Qala rahimahullah, wa'anatil wujuhu li nuri wajhihi. Wajah-wajah tertunduk pada cahaya wajahnya. Wa'ajazatil qulubu an idraki kunhihi. Hati-hati siapapun tidak mampu untuk menangkap esensinya, hakikatnya, hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dallatil fitaru wal adillatu kulluha ala imtina'i mithlihi wa syibhihi. Fitrah manusia dan semua dalil, baik itu kias, kalau itu dianggap juga sebagai dalil dalam masalah ini, artinya kias aula ya, bukan kias syabah. Kemudian dalil rasio, akal, apalagi dalil nakli dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma', itu semua menunjukkan imtina'i mithlihi wa syibhihi, tidak berterima, ini tertolaknya atau adanya keserupaan dan sesuatu yang menyerupai, menyamai Allah. Fitrah manusia menyatakan Allah tidak serupa dengan apapun selain Dia. Akal manusia yang masih sehat tentunya itu juga akan menolak adanya yang serupa dengan Allah, yang standing dengan Allah, yang setara dengan Allah, yang sederajat, apalagi yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil-dalil sam'i dari Al-Quran dan Sunnah itu juga jelas menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Zatnya, sifat-sifatnya, juga perbuatan-perbuatannya. Kemudian dalil-dalil yang lainnya, ijma'. Asyrafat linuri wajhi adh-dhulumat. Semua kegelapan menjadi terang karena cahaya wajahnya. Wastanarat lahul ardu was-samawat. Bumi dan langit pun bercahaya karenanya. Wasalhat alaihi jami'ul makhlukat. Dan jadi baiklah akhirnya seluruh makhluk. La yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Dia tidak tidur dan tidak pantasnya, dan tidak pantas Allah itu tidur. Karena tidur itu menunjukkan kelemahan. Kalau manusia tidur itu sempurna dia. Sebuah kebagusan, baik dia kalau dia bisa tidur. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebuah sempurna, karena di sini manusia punya hajat untuk tidur. Tidak mungkin dia bergerak terus selamanya, enggak akan mungkin. Anggota tubuhnya butuh untuk istirahat, dengan tidur. Dan Allah tidak butuh, karena Allah Al-Qawiyul Matin, Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yahfazul Qisth, dia menjaga keadilan. Wa yarfa'uhu, dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar. Dinaikkan kepadanya amalan-amalan yang dikerjakan di malam hari sebelum datangnya siang. Wa amalul nahar qabla lail. Dan dinaikkan kepadanya amalan-amalan siang sebelum datangnya malam. Hijabuhu nur. Tabirnya, hijabnya adalah cahaya. Law kasyafahu. Seandainya dia membuka hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhihi, ma intaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau terbuka hijab tersebut, maka akan terbakar semua yang ada di hadapannya sejauh mana yang terpandang olehnya, yang terjangkau oleh mata Allah, itu akan binasa makhluknya jika hijab itu terbuka. Ma ya'taba badilun badilu hubbihi li siwahu min iwadin walau malakal wujuda bi asrihi. Intinya, mereka yang mencurahkan memberikan cintanya kepada selain Allah itu tidak akan mungkin bisa menggantikan, tidak akan mungkin bisa mencari gantinya walaupun dunia seisinya ini dimilikinya untuk mengganti selain Allah. Qala rahimahullah faslun wahahuna amrun azimun. Sini ada perkara yang sangat besar. Yajibu ala alladhi bil i'tina'u bihi. Wajib untuk orang yang cerdik, orang yang berakal, memperhatikannya, memberikan perhatian yang serius. Wahuwa, yaitu anna kamalal lidzati wal farahi was sururi wa na'imil qalbi wa ibtihajir ruhi tabi'un li amrayni. Sempurnanya kelezatan, kegembiraan, kesenangan, nikmatnya hati, tenangnya rohani, jiwa, tentram, itu mengikuti dua perkara. Ahaduhuma kamalul mahbub fi nafsihi wa jamalihi. Atau kamalul mahbub fi nafsihi wa jamaluhu. Wa annahu aula bi itharil hubbi min kulli ma siwa. Sempurnanya sosok yang dicintai fi nafsihi, dari dirinya sendiri, dianya sendiri itu sudah sangat sempurna. Nah, memiliki kesempurnaan. Wa jamaluhu, dan keindahannya. Wa annahu aula, dan bahwasanya dia lebih utama untuk diutamakan, dilepentingkan, didahulukan cinta itu dari segala sesuatu selain dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, dia adalah zat yang maha sempurna. Zatnya, semua yang ada padanya adalah sempurna, maha sempurna. Apalagi keindahannya. Jamaluhu itu puncak di atas semua enam, ya. Ya, berada sangat sangat sangat tinggi dan sangat sempurna keindahannya. Yang kedua, wal amru tsani kamalu mahabbatihi. Kesempurnaan rasa cinta kepadanya. Jadi ketenangan jiwa, kesempurnaan lezatnya, kegembiraan, kesenangan, itu mengikuti pula kesempurnaan cinta kepada Allah. Semakin sempurna cintanya kepada Allah, utuh, tidak ada lagi tempat di dalam hati itu selain Allah, maka dia akan merasakan kesempurnaan lezat, merasakan kesempurnaan kegembiraan, kesenangan, dan nikmatnya keenam, perasaan hatinya menjadi damai, tenang rohaninya, sebagaimana yang dirasakan oleh khalilain Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW, yang betul-betul cintanya kepada Allah betul-betul sangat, bahkan Allah mencintai keduanya, menjadikan keduanya sebagai khalilnya. Wasifrahul wus'i fi hubbih, dan betul-betul menghabiskan semua daya dan upaya untuk mencintainya. Semakin sempurna, semakin dia berjuang untuk menghabiskan semua yang ada pada dirinya untuk mencintai Allah, makin dia merasakan sempurnanya kelezatan ini. Wa itharu qurbihi, lebih dia pentingkan kedekatannya kepada Allah. Wal wusuli ilaihi, lebih dia dahulukan hubungannya kepada Allah. Ala kulli syai, dari segala sesuatu. Panahnu min mukil wa min mustakfir. Ada yang kurang, ada yang banyak. Tergantung masing-masingnya pengenalannya kepada Allah, yang seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau kita merasanya berutang budi kepada sesama kita, kepada orang tua yang telah melahirkan, kita berbakti kepada mereka, kita mencintai mereka karena baiknya mereka kepada kita, juga kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lainnya, kepada Allah min babi aula. Bahkan lebih. Kepada orang kita baik karena orang itu baik kepada kita, kepada Allah lebih tentunya. Qala rahimahullah wa kullu aqilin ya'lam. Setiap orang yang berakal itu tahu. Anna liddata bi husulil mahbub bi hasabi quwwati mahabbatihi. Setiap orang yang berakal, yang masih sehat tentunya akalnya, itu tahu bahwa kelezatan itu, kelezatan dengan bisa mendapatkan mahbub, mendapatkan kecintaan dari mahbub, atau yang bisa mendapatkan hubungan dengan mahbubnya itu bihasabi quwwati mahabbatihi. Kelezatan yang disebabkan oleh adanya mahbub itu tergantung dengan kekuatan cinta kepada mahbub tersebut. Semakin dia kuat cintanya kepada mahbubnya, semakin besar kelezatan yang dia rasakan. Fakullama kanatil mahabbatu aqwa, semakin besar, semakin kuat cinta itu, kanat lizzatan lizzatul hubbi akmal, kanat lizzatul hubbi akmal, lizzatul muhib akmal. Semakin kuat rasa cinta tersebut, maka lezatnya yang dirasakan oleh orang yang mencintai itu semakin sempurna. Nah, kiaskan dengan hatta itu dalam hal urusan makanan. Nah, ya, begitu cintanya seorang itu kepada satu makanan mungkin. Nah, itu rasa lezat nikmatnya dia makan makanan itu walaupun mungkin sederhana, itu luar biasa. Ya, dibandingkan kalau misalnya dia kurang begitu suka disodorkan kepadanya. Falizzatu man istadda dham'uhu bi idrakil ma' az-zullal wa man istadda jau'uhu bi akli at-ta'am asy-syahi wa nadha'iru dhalika 'ala hasbi syauqihi wa shiddati iradatihi wa mahabbatihi. Digambarkan oleh beliau seperti itu. Lezat, kelezatan yang dirasakan oleh orang yang sangat kehausan, betul-betul kehausan untuk mendapatkan air yang segar, juga orang yang begitu kelaparannya untuk memakan satu makanan yang lezat, yang nikmat, ya, dan yang sebanding dengan yang seperti itulah yang kita contohkan tadi, itu dibanding dengan, artinya sebanding dengan kekuatan ini, kadar rindu, keinginan dan cintanya kepada makanan dan minuman tersebut, kepada sesuatu yang dia sukai. Nah, artinya apa? Nah, kalau seperti ini kita kepada makhluk, sesuatu yang ma'udzillal, air yang segar dan manis, kemudian makanan yang lezat, yang enak, ya, dibuat oleh koki yang ternama misalnya, itu sangat kita antusias, sangat begitu ingin kita, karena itu rindu dengan betul-betul merasakan tahu nikmatnya, tentunya kepada Allah min babi aula. Wa idza urifa hadza, maka kalau ini sudah dikenal, sudah dipahami, fal lizzatu wassurur wal farah, rasa ini kelezatan, kesenangan, kemudian kegembiraan, amrun matlubun fi nafsihi, itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh kita. Siapapun dari kita tentu ingin hatinya gembira, bahagia, senang, tidak ingin susah, tidak ingin merasa pikirannya ruwet, galau, gelisah, tertekan, seperti dikejar-kejar. Bal huwa maqsudu kulli hayyin, bahkan itulah tujuan setiap orang hidup. Inginnya apa? Hatinya damai, tenang, bisa lapang. Wa idza kanat al-lidzatu matlubatan li nafsiha, maka ketika kelezatan itu, yani betul-betul sesuatu yang sangat diinginkan, dianya itu merupakan perkara yang sangat diharapkan, fahiyatu zammu idza aqabat alaman a'zam minha, maka kesenangan tersebut akan dicela, akan menjadi sebuah celaan ketika dia justru menghasilkan, menimbulkan sakit yang lebih besar daripada kesenangan tersebut. Ya. Au mana'at lizzatan khairan wa ajal minha, atau tidak menimbulkan kepedihan tapi menyebabkan kehilangan kelezatan yang lebih besar, yang lebih baik daripada kelezatan yang telah diperoleh. Fakaifa idza aqabat a'zamal hasarat. Nah, bagaimana kalau sekiranya kelezatan itu justru menyisakan, meninggalkan penyesalan yang sangat besar, kekecewaan yang sangat dalam. Wa fawwatat a'zamal ladzati wal masarat, bahkan menghilangkan kelezatan yang lebih besar dan kesenangan yang lebih besar. Nah, kemudian kata beliau, wa tuhmad, dan kelezatan itu dipuji. Idza a'anat 'ala lizzatin 'azimatin da'imatin mustaqirratin la tanghisun fiha wa la nakdun biwajhin ma. Dan kelezatan itu baru bisa dipuji ketika kelezatan tersebut memberikan bantuan, menjadi penolong untuk mendapatkan kelezatan yang lebih besar, yang abadi, yang tetap, yang tidak ada kekeruhan dan tidak ada kekurangan, cacat padanya dari sisi manapun. Wahiyya lizzatul akhirah, dan itu adalah kelezatan akhirat. Wa na'imuha wa tibul aishi fiha, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan di akhirat, dan kehidupan bahagia, yang ini kebahagiaan-kebahagiaan di akhirat nanti. Qala ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi inilah kita manusia, tetapi kamu tu'thirunal hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala sahratu li fir'auna lamma amanu, orang-orang tukang sihir Fir'aun ketika mereka beriman kepada Allah, melihat ayat-ayat Allah di hadapannya yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka pun beriman. Qanan diancam oleh Fir'aun, la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa law sallibannakum fi judhu'in nakhli. Nah, apa kata mereka? Faqdi ma antaqat, silakan kamu mau buat apa, laksanakan apa yang ingin kamu putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, engkau tidak lain hanya memutuskan, menetapkan di dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma asrafna alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Sungguh kami beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni kami kesalahan-kesalahan kami dan paksaan-paksaan yang kau timpakan kepada kami untuk melakukan sihir ini, dan Allah lebih baik serta lebih kekal. Padahal mereka baru beriman, padahal mereka baru melihat. Bagaimana dengan kita? Nah, ya, bagaimana dengan kita? Banyak ayat-ayat yang bisa kita cerna, kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perjalanan hidup kita, kenyataan-kenyataan yang kita lihat bahwa nubuah Nabi kita Muhammad SAW benar, apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu hak. Nah, ternyata tidak mampu kita seperti itu. Nah, tukang sihir Fir'aun, ya, untuk mendahulukan apa yang jadi keinginan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keinginan kita. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi kamu lebih pentingkan dunia. Ini kita, inilah kelemahan kita. Ya, nah, selalu kita ingatkan lagi, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya untuk kita menghayati yang seperti ini, untuk berubah? Kapan orang beriman itu akan tunduk hatinya kepada zikrullah, kepada peringatan Allah, kepada al-haq yang turun kepada mereka? Dan janganlah mereka wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl. Fatalat 'alaihimul amad, maka faqasat qulubuhum. Jangan seperti orang-orang yang telah diberi kitab, Yahudi dan Nasrani. Berlalu panjang mereka dari nabi nubuah, masa nubuah mereka. Akhirnya hati mereka menjadi kaku, keras. Dan kebanyakan mereka menjadi orang yang fasik, keluar dari ketaatan. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Nah, ya. yang dilahirkan oleh oleh Allah ke dunia ini, dimunculkan oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi ikutan bagi yang lain, rahmatan lil alamin. Qala rahimahullah wallahu subhanahu khalaqal khalqa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Liyunilahum hadihil lidzata ad-da'imah. Untuk memberikan kepada mereka, mencicipkan kepada mereka kelezatan abadi ini. Fi hadihid, fi daril khuld. Di negeri yang abadi, di akhirat. Wa ammat dunia famunqati'ah. Sedangkan dunia itu berhenti. Dia akan segera berakhir. Walidzatuha la tasfu abadan wa la tadumu. Sedangkan ketenangan yang disebutkan yang ada di dalam dunia ini itu tidak bersih, tidak murni, bercampur imma kita ditinggalnya pergi, kita tidak mendapatkannya, atau kita yang keburu pergi, tidak sempat merasakan nikmatnya. Seperti dalam wallah alam mungkin hafal yang belajar nahu itu nama syawahid, di antara syawahid bait-bait syair ma fi bali aishin munaghasatan bidikar maut wal haram au kama qad. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmatnya hidup, lezatnya kehidupan ini, kalau dia itu tersembunyi di dalamnya apa? Al maut wal haram, kematian dan ketuaan. Terlalu berambisi kita mengejar dunia, apa mengupayakan untuk dunia, tidak sempat merasakannya. Jadi warisan. Atau kita berambisi Adam, kita ingin masih panjang usia kita, tapi tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Sudah tua. Orang sudah tua nanti makan ini, makan itu, makan ini tidak boleh lagi. Nangka sedihnya, padahal sudah diupayakan yang selama ini untuk mendapatkan itu. Tapi ternyata terhalang. Sudah tua, enggak boleh makan ini, jangan terlalu banyak makan ini. Enggak bisa lagi pergi-pergi. Seperti itulah kehidupan dunia kita. Kalau tidak ada bayang-bayang kematian, bayang-bayang ketuaan. Qala bi khilafin nar. Walazzatuha la tasfu abadan, tidak pernah bersih, tidak pernah murni, tidak pernah bening selama-lamanya. Wala tadumu, dan kelezatan itu tidak pula abadi. Berakhir iman, itu tadi dengan kematian, dia tidak bisa merasakannya, atau dunia itu yang pergi meninggalkan dia dalam keadaan dia tidak bisa menikmatinya karena tuanya dia. Dan ini kan banyak kita lihat. Walaupun kata mereka kata-katanya, ya memang untuk anak cucunya dia kerja. Uang pensiunnya ataupun yang lain untuk anak cucunya. Tapi apa yang dia dapatkan? Orang kerja itu kan misalnya untuk dia memanfaatkan juga. Tapi ternyata tidak. Bi khilafil akhirah, beda dengan kehidupan akhirat. Fa inna lizzataha daimatun, karena kelezatannya abadi. Dan tidak bisa dibandingkan satu kenikmatan, kesenangan yang ada di akhirat dengan kesenangan yang dia ada. Tidak akan mungkin bisa dibandingkan. Kelezatan di dunia, kita di samping itu tadi, ketar-ketir juga. Jangan-jangan belum kita dapat, sudah hilang, dalam artian dirampas orang, kececer di jalan. Dan betapa banyak, belum lagi misalnya hatta dalam urusan baru akad nikah, suaminya meninggal atau pasangan salah satunya meninggal dunia. Baru berbulan madu, dua-duanya meninggal atau salah satunya meninggal. Sampai nunggu misalnya sudah punya anak, salah satunya meninggal atau anaknya meninggal dan seterusnya. Baru buat rumah misalnya, wah masya Allah, tahu-tahu dianya meninggal, rumahnya enggak jadi. Dan seterusnya. Qala rahimahullah, wa na'imuha khalisun min kulli kadarin wa 'alam. Kesenangannya murni, bersih dari semua kekeruhan dan kepedihan. Tidak ada rasa galau, tidak ada dendam, tidak ada iri dengki di dalamnya, tidak ada kebencian. Yang ada ucapan salam di dalam jannah itu salam. Dan Allah cabut dendam di hati masing-masing orang-orang yang beriman di dalam jannah. Wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Ini mereka. Nah, dicabut ghil, kejelekan-kejelekan hati, dendam kekumat, iri dan dengki, kebencian, permusuhan. Jadi sebagai orang-orang yang bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Cerita nostalgia. Nah. Ya. Nah, gimana kalian dahulu di dunia? Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Cerita. Nah. Qala rahimahullah, wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Di dalam jannah itu ada segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu manusia. Wa taladzul a'yun. Mata pun berlezat-lezat memandangnya, menikmatinya. Ma'al khulu di abadan. Disertai dengan kekekalan yang abadi. Terus. Nah. Tidak tua. Renta. Tidak layu. Tidak menjadi lemah. Tidak menjadi penat. Capai. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya afallahu li'ibadihi fiha. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu yang apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah simpan untuk hamba-hambanya di dalam jannah. Ututul ma la ra'ainun ra'at. Tidak pernah terlihat oleh mata. Min qurrati a'yun. Segala sesuatu yang menyejukkan, menyenangkan pandangan mata. Bal fiha ma la ra'ainun ra'at. Bahkan di dalamnya ada banyak hal yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun samiat, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pula pernah terbetik dalam benak manusia. Di khayal-khayal pun mereka menghayalkan, membayangkan hatta ahli imajinasi yang paling hebat lukisannya itu surga jauh-jauh lebih indah dari yang bisa dia suguhkan ke dalam kanvas. Nah, wahadal makna alladhi qasadahu an-nasih liqaumihi. Inilah makna yang diinginkan oleh orang yang beri nasihat untuk kaumnya. Liqaulihi kama fi qawli ta'ala, ketika Allah menceritakan tentang dia, ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikuti aku. Pasti ikuti aku, ahdikum, aku tunjuki kamu jalan yang lurus. Ya qaumi, innama hadhihi al-hayatud dunya mata. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah perhiasan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sungguh akhirat itu itulah negeri yang abadi. Ini mukmin al Fir'aun. Nah, salah seorang keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Fa akhbarahum anna ad-dunya mata. Dia terangkan bahwa dunia ini adalah kesenangan, perhiasan. Yustamta'u biha ila ghairiha, yang dijadikan kesenangan dengannya untuk mendapatkan yang lain, jadikan bekal untuk menikmati yang lain. Ini dunia. Wa annal akhirata hiyal mustaqar, dan akhirat itulah yang tempat yang tetap, tidak akan berpindah. Ya, khalidina fiha nuzulan la yabghuna anha hiwala, tidak lagi menginginkan pindah dari tempat tersebut. Wa idza urifa hadza, ketika sudah kenal yang ini, annal ladzatid dunya wa na'imaha mata'un wa wasilatun, maka ketahuilah, ingatlah bahwa kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia itu adalah perhiasan, wa wasilah, dan merupakan sarana, ila ladzatil akhirah, menuju kesenangan, kelezatan-kelezatan akhirat. Walidzalika khuliqatid dunya wa lidzatiha, untuk itulah diciptakan dunia dan semua kelezatannya untuk mendapatkan akhirat. Nah, wa kullu ladzatin a'anat 'ala ladzatil akhirah, semua kesenangan kelezatan yang membantu orang yang menikmatinya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, wa awsalat ilaiha, membawanya kepada kelezatan akhirat, lam yudham tanawuluha, tidak dicela untuk dia mendapatkannya. Nah, baik dalam urusan pasangan, anak, harta, kedudukan. Nah, ya, tidak menjadi celaan ketika dia berusaha untuk mendapatkannya. Bal yuhmad, bahkan terpuji, bihasabi isaliha ila lidzatil akhirah, sebanding. Jadi pujian itu disesuaikan dengan kadar berapa dengan dia memanfaatkan kesenangan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Kalau mereka mengatakan, nah, dengan teori perdagangan, teori ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, dan kita harus pegang ini, nah, dan kita yakini dunia itu adalah perkara yang kecil. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Ini teori ekonomi, nah, mukmin. Teori ekonomi mukmin. Wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah. Kan itu kata Allah. Carilah dan dalam apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan dunia ini. Ya, wabtaghi fi ma ataaka Allahu min apa? Wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah. Walatan sanasibaka minad dunya. Dari apa yang Allah berikan kepadamu, nah, carilah untuk mendapatkan, gunakanlah untuk mendapatkan akhirat. Dan jangan lupa bagianmu. Bukan disuruh kita untuk ambisi terhadap dunia. Qala rahimahullah, idza urifa hadza fa a'zamu na'imil akhirati wa lizzatuha an-nadharu ila wajhi ar-rabb jalla jalaluh. Kalau sudah kenal ini, maka ingat, ketahuilah, nikmat akhirat dan kelezatan akhirat yang paling agung, paling besar, paling mulia adalah melihat wajah Allah. An-nazar ila wajhillah. Memandang wajah Allah jalla jalal. Wasima'u kalamihi minhu. Mendengar kata-katanya, mendengar perkataannya langsung. Bahkan dalam riwayat disebutkan juga, nah, Allah akan perdengarkan, Allah akan membaca Al-Quran. Dia yang mewahyukan, dia yang mengatakannya, menurunkannya kepada hambanya, dia yang akan membaca. Dan itu semua diantara keledatan-keledatan telinga yang akan dirasakan oleh orang yang mukmin. Allah membaca kalamnya. Kalau misalnya itu di, nah, apa, bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Nah, wal qurbu minhu dan dekat dengan Allah. Kama sabata fi sahihi fi hadis ru'ya, sebagaimana ini sabit dalam hadis 6, hadis yang sahih tentang ru'ya. Fa wallahi ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ilaihi. Tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada mereka, mereka siapa? Ahlul jannah, yang lebih mereka cintai, sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan memandang wajah Allah. Izin untuk memandang wajah Allah. Dan itu disebutkan, kita sudah lewat dalam pelajaran Aqidah Tahawiyah. Nah, ada orang-orang yang mereka melihat Allah itu setiap pagi dan petang. Ada orang-orang yang melihat wajah Allah itu setiap Jumat sekali. Qala rahimahullah, wa fi hadithin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, innahu idza tajalla lahum wa ra'awhu nasu ma hum fihi minan na'im. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Allah menampakkan diri kepada penduduk surga dan mereka melihatnya, lupa mereka dengan kenikmatan yang baru saja mereka rasakan. Mereka lupa dengan kesenangan yang baru mereka rasakan. Nah, ini bisa dikiaskan min babi aula yang seperti ini. Anda bertemu dengan orang yang dicintai, bertahun-tahun tidak ketemu, lupa dengan makan dan minum, lupa dengan yang lain-lain, sibuk dengan berdua dengan orang yang dicintai ini tadi, entah itu anak, sahabat, suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya, ponakan dengan pamannya, kakek dengan neneknya, nah, ya, kakek dengan cucunya, nenek dengan cucunya, sahabat dengan sahabat, guru dengan muridnya, itu akan, nah, lupa dengan yang lain. Kepada Allah, min babi Allah, bahkan lebih. Lupa dengan kenikmatan yang baru mereka rasakan. Karena memang tidak ada bandingnya. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah, salah satu jandaan tafsir, ya, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, ada al-husna. Al-husna ini bentuk paling enam, yang sudah paling puncak, hasan, ahsan. Perkara yang ahsan, yang terbaik. Mu'annasnya adalah al-husna, menunjukkan sudah fi ghayatil husn, puncak keindahan. Tidak ada lagi kecuali surga. Dan disebutkan oleh Rasulullah maknanya wa ziyadah, yakni ru'yatullah, melihat wajah Allah. Qala wa fil Nasa'i, disebutkan dalam hadis Sunan An-Nasa'i wa Musnad al-Imam Ahmad min hadits Ammar bin Yasir an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, dalam doa, salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta wa as'aluka lidzatan nazar ila wajhikal karim, li wajhikal karim, dalam ayat sebagian riwayat wa as'aluka lidzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik, aku minta kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu, rindu untuk bertemu denganmu, minta kerinduan supaya tumbuh rasa rindu itu kepada Allah. Kalau ada rindu, dia akan mempercepat jalan, kan begitu orang yang mau pulang. Nah, dalam perantauan itu ingin pulang itu tidak lama-lama tuh di persinggahan. Nah, segera dia berkemas ingin cepat pulang, rindu dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan adik-adiknya, atau yang suami dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya, handai taulannya di kampungnya, dengan rumahnya. Apalagi kalau bertahun-tahun, dia akan segera pulang. Bersegera. Nah, apalagi untuk bertemu dengan Allah. Wa huwa thayyib, la yaqbalu illa thayyibah. Dan dia maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka perbaikilah. Nah, sisa-sisa di penghujung kehidupan kita ini, perbaiki supaya menjadi orang-orang yang thayyibin, untuk bertangga dengan at-thayyib subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah fi kitab as-sunnah li Abdullah bin Imam ibn al-Imam Ahmad marfu'an, dirafa'kan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna an-nasa yaumal qiyamati lam yasma'ul Qur'an, seakan-akan manusia itu pada hari kiamat itu tidak pernah mendengarkan Al-Qur'an. Idza sami'uhu min ar-Rahman, ketika mereka mendengarnya dari Ar-Rahman, faka'annahum lam yasma'uhu qabla dhalik, seakan-akan mereka tidak pernah mendengarnya sebelum itu. Berarti apa? Allah membaca sendiri kalamnya. Allah membaca sendiri Al-Qur'an. Nah. Qala wa idza 'urifa hadha, maka ketika ini, kalau ini sudah dikenal, sudah dipahami, fa'a'zamul asbabillati tuhassil hadhihi al-laddata huwa a'zamu laddati dunya 'ala al-islam. Kalau ini sudah dipahami, maka sebab yang paling besar, sebab yang paling utama yang menghasilkan, yang bisa mewujudkan kelezatan ini adalah a'zamul laddati dunya, dan dia merupakan kelezatan dunia yang paling mutlak. Sebesar-besar kelezatan dunia secara mutlak. Wa huwa lizzatu ma'rifatihi subhanahu wa ta'ala. Wa lizzatu mahabbatihi. Sampai dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad al-Razi, miskin ahli dunia. Malik bin Dinar kalau tidak. Nah, miskin ahli dunia. Mereka meninggalkan dunia tapi belum merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia itu. Apa itu ya Abu Yahya? Apa itu yang ini kelezatan yang paling hebat di dunia ini? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ini yang membuat orang-orang yang mencintai Allah itu, wali-wali Allah itu betul-betul mereka sedih. Ya, satu sisinya sedih ketika mereka beranjak untuk meninggalkan dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk bermalam berduaan dengan Allah di malam hari. Nah, membisikkan namanya, membaca kalamnya. Qala fa inna dhalika huwa jannatud dunya wa na'imuhal 'ali. Karena sesungguhnya itulah ma'rifatullah, itulah surga dunia dan ketenangannya yang sangat tinggi. Wa nisbatul ladzatihal faniyah ilaihi katuflatin fi bahrin. Dibandingkan kelezatan ini dengan kelezatan yang fana dunia ini, itu seperti orang meludah ke laut. Tidak ada artinya, tidak mengeruhkan laut, tidak membuat laut itu ternoda. Fa innar ruha wal qalba wal badan innama khuliqa libaik. Dan sesungguhnya roh, hati dan fisik kita itu tidak lain diciptakan adalah untuk ini, untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budu illa liwahidu. Bagaimana kita akan bisa menyembah Allah, mentauhidkan Allah kalau tidak kenal dengan Allah? Nah, bagaimana mungkin kita tidak akan bisa mencintai Allah, tunduk kepada Allah kalau tidak kenal dengan Allah? Qala fa athyabu ma fid dunya ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Sesuatu yang paling manis, sesuatu yang paling harum, sesuatu yang paling enak di dunia ini adalah mencintai Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa aladzu ma fil jannati ru'yatuhu wa musyahadatuhu. Sedangkan di akhirat, di surga, yang paling lezat adalah melihat Allah dan menyaksikannya. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya yang mulia. Fa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu qurratul uyun. Mahabbah kepada Allah, mencintai Allah dan mengenal Allah itu adalah kesenjukan pandangan mata, itu merupakan qurratul uyun. Hal-hal yang menyedapkan mata setiap orang. Walidzatul arwah, dan merupakan kelezatan rohani. Wabahjatul qulub, keindahan kecerahan hati. Wa na'imud dunya wa sururuha, dan kesenangan dunia serta kegembiraan dunia. Bal ladzatuha ladzatud dunya alqati'ah an dzalika tanqalibu alaman wa adzaban. Bahkan kelezatan dunia yang qati'ah, yang pasti berakhir, yang pasti berhenti, itu tanqalibu alaman wa adzaban. Artinya kalau dihadapkan dengan mahabbatullah, dengan kelezatan ini, itu tidak lain adalah seperti yakni alam, penderitaan dan azab. Wa yabqa sahibuha fi ma'isyati dhann. Dan tinggallah orang yang memilikinya, merasakannya dalam kehidupan yang sempit. Falaisatil hayatut thayyibah illa billah. Dan tidak ada kehidupan yang baik itu kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan mencintai Allah. Qala rahimahullah wa kana ba'dul muhibbin tamurru bihi awqat fa yaqul. Sebagian orang yang muhibbin, yang mencintai Allah, melewati waktu-waktunya, hari-harinya, itu berkata, in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum la fi 'aysin thayyib. Seandainya penduduk jannah itu seperti ini, mereka rasakan sungguh betul-betul mereka berada dalam kehidupan yang baik. Betapa bahagianya mereka. Bahagianya mereka. Wa kana ghairuhu yaqul. Yang lain mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, "Law alimal muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Seandainya raja-raja itu tahu, para penguasa itu tahu, anak-anak penguasa para raja itu tahu, apa yang kita rasakan di sini sekarang ini? Pasti mereka merampasnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Wa idza kana sahibul mahabbatil batinah. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam, di dunia ini ada kesenangan, ada jannah yang mirip dengan jannah akhirat. Siapa yang masuk dalam jannah tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah di akhirat. Ma'rifatullah ini maksud. Lapangnya hati, tenangnya jiwa, tentramnya hati itu, lapangnya dada, penuh dengan kenalannya kepada Allah, senantiasa dia merasa dekat dengan Allah, senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah, senantiasa dia selalu teringat kepada Allah. Setiap bertindak, mau berucap, itu selalu dia merasa ini berguna atau tidak, disukai oleh Allah atau tidak. Qala wa idza kana sahibul mahabbatil batilah allati hiya adabun ala qalbil mahid yaqulu fi halihi. Ini sekarang sebuah perbandingan apa dalam sisi istilahnya bahasa, artinya untuk menunjukkan untuk kita mengenal betapa yang di atas itu luar biasa indahnya. Ini sekarang coba kita perhatikan lawannya, orang yang memiliki cinta yang sesat, cinta yang salah yang itu merupakan azab, siksaan bagi hati orang yang mencintai, penderitaan bagi orang yang mencintai, yaqulu fi halihi, dia berkata tentang keadaan dirinya, wa man nasu illa al-ashiqun zawul hawa wala khaira fi man la yuhibbu wa ya'shaq. Kalau mereka mengatakan manusia itu tidak lain adalah orang yang asyik, orang-orang yang jatuh cinta dan punya hawa, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak punya cinta, tidak punya asyik. Alangkah ruginya orang yang tidak punya perasaan cinta. Ini kata mereka. Wa yaqulul akhar, kata yang lain, uffin lidunya mata ma lam yakun sahibud dunya muhibban aw habiban. Nah, celaka dunia ini. Ya. San jika sahibud dunya, kalau apabila kalaupun yang pemilik dunia itu, orang-orang yang berada di dunia itu tidak punya cinta, tidak punya kekasih. Alangkah ruginya orang yang tidak kenal yang seperti ini. Ini kata mereka. Tanyakan di luar sana. Ya. Qala wa yaqulu al-akhar, yang lain mengatakan, wala khairatid dunya wala nafi fi na'imiha wa anta wahidun mufradun ghairu ashiqin. Tidak ada kebaikan, apa enaknya di dunia? Apa bagaimana Anda merasakan kesenangannya, kenikmatan dunia? Bagaimana Anda menikmati dunia sedangkan Anda sendirian? Wahidun mufrad, tidak punya kekasih yang dicintai, jomblo katanya. Nah, jadi bujang lapuk. Tidak punya seorang yang dicintai. Tidak punya teman apalagi. Nah, wa yaqulul akhar, uskun ila sakanin taladdu bi hubbihi dhahaba az-zaman wa anta munfarid. Tinggallah kamu dengan kepada tempat yang kamu sangat cinta, taladdu bi hubbihi, yang kamu begitu lezat merasakan lezat mencintainya. Telah pergi zaman sedangkan engkau dalam keadaan sendirian. Nah, sana pergi sana, tempat yang kamu itu begitu cintanya dalam keadaan sendirian. Nah. Ya. Yes. Tidak apa, sementara waktu, sementara masa terus bergulir, sedangkan engkau tidak punya kekasih, tidak punya cinta dalam keadaan sendirian. Qala wa yaqulul akhar, tashakkal muhibbuna sababata laitani tahammaltu ma yalqauna min bainihim wahdi. Orang-orang yang mencintai itu mengeluhkan yakni sakitnya sababah, cinta, curahan cinta. Duhai seandainya aku tahammaltu, mampu memikul ma yalqauna min bainihim wahdi, apa yang mereka rasakan di antara mereka sendirian. Fakanat di qalbi ladzatul hubbi kulliha. Sungguh dia ini benar-benar di dalam hatiku itu ada kelezatan cinta semuanya ada. Falam yalqaha qabli muhibbun wala ba'di. Nah, dalam keadaan tidak pernah satupun orang yang mencintai itu merasakannya sebelum dan sesudahku. Untuk apa? Menunjukkan apa? Ini kalau orang-orang yang cintanya batil seperti ini merasakan nikmatnya cinta, fa kaifa bil mahabbah allati hiya hayatul qulubi wa ghidaul arwah. Kalau orang-orang itu seperti itu, yang mereka yang punya kekasihnya, punya kekasih gelapnya, pacaran segala macam itu merasakan nikmatnya seperti itu, kenapa Anda dengan yang mencintai dia itu merupakan hitnah sebab hidupnya hati, gizi bagi rohani. Nah, walaysa lil qalbi lizzatun wala na'imun wala falahun wala hayatun illa biha. Sementara tidak ada kelezatan bagi hati, kesenangan bagi hati, tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan kehidupan kecuali dengannya, dengan cinta kepada zat yang membuat hati itu hidup. Wa idza faqadaha al qalbu kana alamuhu a'zam min alamil 'ain idza faqadat nuruha. Kalau itu cinta itu hilang dari dalam hati, maka rasa sakitnya itu jauh lebih hebat dibandingkan rasa sakitnya mata yang kehilangan cahaya. Lebih sakit daripada orang yang buta. Nah, wal udhun idza faqadat sam'aha, dan lebih sakit daripada telinga ketika dia tidak mampu lagi mendengar. Wal anfi idza faqadat syamha, dan lebih sakit daripada hidung yang kehilangan kemampuan untuk mencium bau yang harum ataupun tidak. Wal lisan idza faqadat nutqa, dan lebih sakit daripada lisan yang kehilangan kemampuan berbicara. Bal fasadul qalbi idza khala min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa ilahihi al-haqq al-a'zam min fasadil badan idza khala min ar-ruh. Bahkan rusaknya hati ketika hati itu kosong, tidak ada rasa cinta kepada yang menciptakannya, tidak ada rasa cinta kepada bari'nya yang mewujudkannya, tidak ada rasa cinta kepada ilahnya yang hak. Nah, kerusakan yang dirasakannya jauh lebih berat, jauh lebih parah dibandingkan kerusakan badan, kerusakan fisik kita kalau kehilangan roh. Mati itu lebih ringan daripada matinya hati. mati badan kita, terbangnya diinjak, akhirnya dicincang, itu tidak masalah. Malil mayyit bihud bijurhin ilam. Tidak ada lagi rasa sakit, kalau sudah bangkai itu dicincang. Nah, bang sudah jadi bangkai, dicincang itu tidak akan terjadi rasa sakit. Tapi itu masih lebih ringan dibandingkan orang yang hidup bergerak, tapi hatinya mati. Tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa rindu kepada Allah, tidak ada rasa tunduk. Berharap kepada Allah wal iyad billah. Wa hadha amrun la yusaddiquhu bihi illa man fihi hayah. Perkara ini tidak akan diakui benar, tidak akan dibenarkan oleh orang siapapun kecuali orang yang memang pada dirinya ada kehidupan, hidup hatinya, hidup akalnya, hidup fisiknya. Kenapa? Wa ma li jurhin bi mayyitin ila. Luka sayatan kepada satu mayat itu tidak akan merasa sakit mayat itu. Kalau sudah jadi mayat, maka dicincang, dikuliti, dia tidak akan menjerit kesakitan. Seperti itu juga orang yang hatinya sudah mati waliyadzubillah. Qala rahimahullah wal maqsud. Tujuan kita di sini membahas ini semua adalah anna a'zama ladzatid dunya huwa sabab al-musil ila a'zami ladzatin fil akhirah. Jangan dibalik. Bahwa kelezatan dunia yang paling hebat, a'zamu ladzatid dunya, sehebat-hebat kelezatan dunia itu adalah merupakan sebab yang membawa seorang itu kepada kelezatan akhirat. Jangan sampai kita kena apa yang Allah sebutkan tadi dinukil oleh beliau, bal tu'sirunal hayatad dunya. Qala wa ladzatud dunya thalatha. Kelezatan dunia itu ada tiga jenis. Salah satu anwa. Fa'adhamuha wa akmaluha ma'awsala ila ladzatil akhirah. Ini yang pertama. Kelezatan yang pertama, yang paling sempurna dan paling agung, yang bisa membawa kepada kelezatan akhirat. Wa yusabul insanu ala hadhihi ladzah atamma thawab. Dia diberi pahala dengan sesempurna-sempurnanya. Wa li hadza kana al-mu'min. Oleh karena itulah seorang mukmin yusabu ala ma yaqsudu bihi wajh Allah min aklihi wa syurbihi wa labsihi wa nikahihi wa syifai ghaidhihi bi qahri aduwillahi wa aduwihi. Oleh karena itulah orang mukmin itu diberi pahala dengan semua tujuan yang dia lakukan untuk mengharapkan wajah Allah, hatta makan sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulutnya, seteguk air yang dia masukkan ke dalam kerongkongannya, itu jadi bernilai, diberi pahala ketika dia melakukan itu semua untuk mengharapkan wajah Allah, supaya kuat ibadahnya, supaya semangat dalam taqarrub ila Allah. Demikian pula dalam menikah, baik bahkan ketika dia memuaskan dendamnya kepada musuh Allah dan musuhnya, orang-orang kafir, itu juga dia dapatkan pahala. Dia cari orang-orang kafir itu, dia bunuh, dia perangi mereka, tentunya dengan yang sah, tentunya bukan masal. Itu diberi pahala dia. Kalau dia gugur, kalau dia ataupun dia menang. Fa kaifa bi lidzati imani wa ma'rifatihi billah. Bagaimana dengan kelezatan imannya dan pengenalannya kepada Allah, wa mahabbatihi lahu dan cintanya kepada Allah, wa syauqihi ila liqa'i, kerinduannya bertemu Allah, wa tam'ihi fi ru'yati wajhihi al-karim fi jannatin na'im, dan ambisinya untuk melihat wajah Allah yang mulia di dalam surga yang penuh kenikmatan. Kalau misalnya ini lebih-lebih lagi merupakan kesenangan dunia, artinya kalau ini semua yang bisa membawa dia untuk bisa melihat wajah Allah, itu luar biasa. Kelezatan dunia yang luar biasa. An-nau' tsani, yang kedua. Ladzatun tamna'u ladzatal akhirah. Kelezatan yang mencegah, menghalangi kelezatan akhirat. Wa'iyadzubillah. Wa tu'qibu alaman a'dham minha. Dan membuahkan kepedihan lebih hebat daripada kelezatan tersebut. Kaladzatil di alladina takhadu min dunillahi andada. Seperti kelezatan orang-orang yang membuat tandingan selain Allah. Mereka menyembah, meminta, berdoa, bernazar, menyerahkan ibadahnya, takarruknya, semua amalannya kepada tandingan-tandingan tersebut, sebagaimana mereka melakukannya kepada Allah, minta syafaat kepada mereka, sebagaimana mereka minta syafaat kepada Allah. Ausanan mawaddat bainihim fil hayatid dunya, mereka membuat selain Allah tandingan-tandingan, berhala-berhala yang mereka cintai sesama mereka, di antara mereka selama dalam kehidupan dunia. Yuhibbunahum kahubillah, mereka cintai tandingan-tandingan tadi, berhala-berhala tadi, sebagaimana mereka mencintai Allah. Wa yastamti'una ba'duhum ba'di ba'd, satu sama lain saling merasakan bersenang-senang dengan yang lain. Nah, kama yaquluna fil akhirah idza laqaw rabbahum, sebagaimana mereka berkata di akhirat nanti ketika mereka bertemu dengan Allah, rabbana samta'a ba'duna ba'd bi ba'd wa la balagna ajalan alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Nah, demikianlah Allah menjadikan orang zalim itu menguasai, mengatur sebagian orang zalim yang lain karena mereka apa yang mereka lakukan. Nah, ketika mereka mengeluh di dunia akhirat nanti satu sama lain, ya Allah kami bersenang-senang menikmati, yang satu menyembah, yang satunya disembah, dan kami telah sampai kepada ajal yang kau tentukan untuk kami. Allah menyatakan annaru maswaakum, nerakalah tempat kamu kembali, kekal kamu di dalamnya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, sungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, qala walizzatu ashabil fawahish, seperti itu juga kelezatan orang-orang yang senantiasa berbuat keji, wadzulm, berbuat zalim, walbaghi, kejahatan, fil ardi, di muka bumi, wal'ulu bighairi haq, dan melampaui batasnya, ini berbuat merasa tinggi, sombong tanpa alasan yang hak. Wa hadhihi al-ladzat fil haqiqah innama hiya istidrajun min Allahi lahu. Ini kalaupun mereka merasakan itu semua, itu sesungguhnya adalah istidraj dari Allah untuk mereka. Liyudhiqahum biha, untuk Allah rasakan kepada mereka dengan kelezatan sesat ini tadi, a'zamal alam, kepedihan yang luar biasa nantinya. Wa yuhrimuhum biha atmal al-ladzah, Allah halangi mereka dari lezat kelezatan yang lebih sempurna. Terhalang untuk melihat wajah Allah, terhalang untuk mereka yang misalnya di dunia ini biasa dengan khamar, di akhirat jangan harap dapatkan khamar, khamar surga. Nah, bimanzilati man qaddama li ghairihi ta'aman ladzidan masmuman yastadrijuhu bihi ila halakihi. Sebab ini sama seperti orang yang ditodori, ya, seseorang menyodori yang kepada menyuguhkan kepada orang lain makanan beracun, makanan enak tapi beracun. Untuk apa? Untuk supaya orang itu binasa. Nah. Wala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami akan melakukan istidraj kepada mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui, dan kami beri tempo mereka. Sungguhnya tipu dayaku, kata Allah, sangat kuat. Qala ba'du salafi tafsiriha, terkait dengan ayat ini tafsirnya, kata mereka, kullama ahad ahdatu dhanban ahdatsna lahum ni'mah wal iyad billah. Ini yang harus kita hati-hati. Semakin dia berbuat dosa, semakin dapatkan nikmat. Semakin dia melakukan satu kejahatan, semakin bertambah kesehatannya, kekuatannya, rezekinya, artinya hartanya, kedudukannya. Kan ngeri ini. Tahu-tahu, idza hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka semakin senang dengan apa yang diberikan itu, tahu-tahu mereka disiksa oleh Allah dengan tiba-tiba. Fa idahum mublisun. Akhirnya mereka putus asa. Fakuti adabirul qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, makanya hancurlah keadaan orang-orang kafir yang berbuat zalim itu, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa qala fi haqqihim fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, maka janganlah menakjubkan kamu, membuat kamu kagum tubuh-tubuh mereka, harta-harta mereka, anak-anak mereka, tubuh-tubuh mereka tidak ada ya, tapi dalam ayat yang lain, nah, orang-orang munafik, ya, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, jangan membuat kamu kagum harta dan anak-anak mereka, jangan merasa minder rendah melihat betapa banyaknya anak-anak mereka, betapa banyaknya harta mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah tidak lain adalah menginginkan untuk menyiksa mereka dengan harta dan anak tersebut. Fil hayatid dunia. Dalam kehidupan dunia. Gelisah mereka untuk mencarinya. Bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana cara menjaganya. Bagaimana cara mengembangkannya. Bisa jadi seperti itu. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan lenyap jiwa mereka dalam keadaan mereka kufur kepada Allah. Wa hadhihi ladzat tanqalibu akhiran al-alaman min a'dhamil alam. Kesenangan yang mereka dapatkan ini, anak, harta, kedudukan, itu berbalik menjadi kepedihan. Dan bahkan sebesar-besar kepedihan. Kama qil, sebagaimana dikatakan, ma'aribu kanat fil hayati li ahliha adaban fasarat fil ma'adi adaban. Ma'arib, ya, hajat, kebutuhan yang ketika di dunia bagi ahlinya merupakan adab atau sesuatu yang idab, sesuatu yang lezat. Idab, bukan adab, ya. Ma'arib, ya, kebutuhan, hawa keinginan-keinginan ketika di dunia bagi ahlinya, bagi orang-orang yang mengejarnya itu merupakan sesuatu yang manis. Fasarat fil ma'adi adaban, maka itu semua di akhirat akan menjadi penderitaan. Nah, ya, apalagi sekarang begitu digencarkan kaum muslimin untuk bahkan si manusia itu untuk betul-betul berlomba dalam urusan dunia. Nikmat rasanya itu bersaing dengan orang dalam urusan dunia. Tapi itu nanti menjadi penderitaan. Qala nau' salis yang terakhir. Ladzatun la tu'qibu ladzatan fi daril qarar wala alaman. Kelezatan yang tidak membuahkan kelezatan di negeri akhirat, tidak pula penderitaan. Wala tamna', tidak pula menghalangi asla lidzati daril qarar, tidak pula menghalangi asal. Jadi kelezatan akhirat artinya dia ya, kelezatan akhirat itu tidak habis dengan dia mendapatkan kelezatan ini. Nah, wa in mana'at kamalaha, walaupun mungkin kelezatan tersebut mengurangi kesempurnaan kelezatan akhirat yang dia dapatkan. Paham ini ya? Ada kelezatan yang dia tidak memberikan kelezatan di akhirat, sempurna maksudnya, tidak pula penderitaan. Tidak pula mencegah dia untuk mendapatkan kelezatan di akhirat nanti. Tapi terhalang untuk mendapatkan yang sempurnanya. Ya, terhalang untuk mendapatkan yang sempurnanya. Kalau surga mungkin bukan surga Firdaus lah. Wa hadhihi ladzah al-mubaha allati la yusta'anu biha 'ala ladzatil akhirah. Nah, yang lezat yang seperti ini, kelezatan yang seperti ini adalah kelezatan yang mubah yang tidak digunakan untuk mendapatkan kelezatan akhirat. Fa hadhihi zamanuha yasir. Nah, yang seperti ini waktunya pendek. Sebatas usia kita 60 tahun. Ada yang 15 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 70 tahun, 80 tahun. Langka yang sudah yang lewat 100 tahun. Laisa litamattu'in nafsi biha qadar. Untuk kesenangan-kesenangan jiwa dengan ini kelezatan ini tidak ada ukuran. Wala budda an tushghil amma huwa khairun wa anfa' minna. Maka seharusnya Anda harus menyibukkan diri untuk sesuatu. Nah, wala budda an tushghila amma huwa khairun wa anfa' minna. Nah, tapi mau tidak mau dia akan menyibukkan pemiliknya dari sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal-hal yang mubah. Ini yang kita sering terkecoh. Wa hadzal qismu huwa alladhi anahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Inilah yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu lahwin yalhu bihi ar-rajulu fa huwa batil. Setiap permainan, setiap kesia-siaan, senda gurau, obrolan yang dilakukan oleh seseorang itu batil. Illa ramyuhu biqasih, kecuali memanah. Wa ta'dibahu farsahu, melatih kudanya. Wa mula'adatahu imra'atahu, bermain-main dengan istrinya atau keluarganya. Fa innahunna minal haq, yang seperti ini inilah yang benar. Nah, dikatakan oleh Tirmidzi hasan sahih. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani sahih. Kecuali yang terakhir. Nah. Semua permainan kita, obrolan kita batin. Terus kifarahnya bagaimana? Nah, seperti itu supaya jangan mendapatkan sia-siaan. Kan setiap majelis diajarkan untuk kita. Nah, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum. Nah, matlubah ladzatiha fa huwa haqqun. Nah, semua yang membantu kepada kelezatan yang diharapkan, kelezatannya itu adalah yang benar. Wa ma lam yu'in 'alaiha fa huwa batil. Segala kelezatan yang tidak bisa membantu untuk mendapatkan kelezatan yang lebih baik yang diinginkan, maka itu adalah yang batil. Cuma kita akan mungkin lidzatul matlubahnya ini beda. Nah, kebanyakan orang kan beda. Lidzah matlubahnya yaitu yang sekarang ini, dunia ini, itu yang, nah ini yang susah. Padahal yang lidzah matlubah itu yang abadi, yang tidak ada kekeruhan di dalamnya, yang tidak dibayang-bayangnya dengan kematian, ketuaan. Itulah lidzah yang matlubah. Cuma kita kan kena akal kita yang kurang, kelemahan kita, akhirnya melihat bahwa kelezatan yang benar itu yang sekarang ini. Makanya kita berlomba untuk mencarinya. Wallahu musta'an. Kita mohon pada Allah agar Allah beri taufik kita untuk dibimbing oleh Allah untuk mendahulukan apa yang disukai dan diridhai oleh Allah dan lebih dicintai oleh Allah. Dan Allah jadikan pula kita benci kepada segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu jawadun karim wa akhiru da'wah.